ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاة يا عليم. أصحاب الفضيلة مكرمون para sepuh para kiai para ustaz untuk khusus guru kita tercinta Buya Yahya yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk khusus Bapak Ketua BKN beserta pengurusnya, Bapak Ibu yang semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama berpikir, mengingat, menyebut asma Allah, bersama-sama bersolawat kepada baginda kita Rasulullah. Kita tidak bosan ibu, semoga dengan barokah majlis yang mulia semacam ini, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing jalan hidup kita. Amin. Allah bimbing jalan hidup kita. Amin. Allah kasihi. Amin. Allah sayangi kita. Amin. Allah jadikan kita hamba-Nya yang istiqomah. Amin. Hamba-hamba-Nya yang ikhlas. Hamba-hamba-Nya yang kemarin berjanji firman Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat Bu. Alhamdulillah. Qala al-Hadits Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam mukaddimah kitab Adab Sulukil Murid menyebutkan alhamdulillahilladzi yaqdiku ila sya'a fi qulubil muridina law hadira wadah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi jadya ida sya'at jika berkehendak di qulubil muridina di dalam hati seorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala law atawiru dan berita. Kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad pengarang mirip dari yang dibaca Rasulullah Haddad. Beliau seorang sufi, seorang wali besar menyebutkan dalam mukaddimah kitab Adab Sulukil Murid. Segala puji bagi Allah Zat yang meletakkan di dalam hati sebuah keinginan, baik keinginan yang baik ataupun keinginan yang buruk. Kadang dalam benak kita ada keinginan buruk, bu, ingin rugi, ada nggak? Bu, ngantuk bu. Alhamdulillah, ngantuk alhamdulillah. Jadi kadang ada dalam diri orang itu sebuah keinginan, keinginan yang baik ataupun keinginan yang buruk. Ketika ada dikirim seseorang untuk keinginan baik, ingin baca sholawat, ingin berzikir, mengingat menyebut asma Allah, itu orang yang beruntung. Makanya segala puji bagi Allah Zat yang meletakkan di dalam hati sebuah keinginan. Apakah keinginan yang baik ataupun keinginan buruk? Jika seseorang diberikan kehendak untuk berbuat baik, itu adalah orang yang beruntung dalam hati. Jadi hakikatnya keinginan baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Kebaikan dan kejahatan itu dari Allah. Ketika ibu digerakkan hatinya untuk berbuat baik, untuk sedekah, untuk hadir ke tempat yang mulia ini, untuk mengingat bersolawat kepada baginda kita Rasulullah yang menggerakkan hati kita Allah melalui perantara lain. Dan juga ada orang digerakkan hatinya untuk berbuat jahat, pengen rugi agama. Gak ada lagi pada haji. Kalau di rumah ada tak? Ada. Tapi di sini insya Allah tidak ada. Jika seseorang digerakkan hatinya untuk berbuat jahat, contohnya rugi, mengunci, ngedengki, itu digerakkan hatinya oleh setan. Tapi hakikatnya dari Allah, tapi Allah mengutus yang namanya setan. Makanya jika ibu digerakkan hatinya, bisa hadir di tempat yang mulia ini, bisa keinginan ada berkenan untuk berbuat baik, syukur alhamdulillah. Paham bu? Kemudian kata hadis selanjutnya paling ayuh, maka Allah menjadikan mereka berita di waktu kita biasa menuju jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan ini itu apa? Iman dan ibadah, ibadah. Jadi Allah ini yang menjadikan seseorang gelisah, gelisah menuju jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan disebutkan dalam kitab Al-Qur'an Nurul dan pembahasannya adalah dia iman dan ibadah, yaitu iman dan ibadah, ibadah. Di saat hati kita gelisah tentang iman tentang ibadah, itu jalan kebahagiaan. Alhamdulillah. Pernah belum di antara kita malam hari gelisah tentang iman, ya Allah, umur saya berapa? Apa umur harusnya saya tambah ibadah? Tapi kenapa ada males? Ada enggak gelisah? Kadang-kadang gelisahnya ya Allah besok makan apa? Seratnya mahal. Padahal coba gelisah tentang iman, tentang ibadah. Di saat kita gelisah tentang ibadah, itu jalan kebahagiaan. Ya Allah, kenapa saya ini duitnya banyak, tapi kenapa susah untuk sedekah? Gelisah tentang iman, tentang ibadah. Saya itu kenapa ya Allah, tabungan di bangunan itu berapa miliar, tapi untuk sedekah susah sekali. Coba kita menghadap sama Allah, gelisah tentang iman, tentang ibadah. Ada enggak di antara kita? Ada lagi di antara kita, ya Allah. Saya tahu kenapa setiap malam enggak bisa bangun malam. Bu, ibu sering bangun malam enggak? Alhamdulillah, ngapain? Ya Allah, oh maaf, kita tanda pun merenung, gelisah. Ya Allah, kenapa ya? Satu malam hari gak bisa bangun malam. Susahnya kita ambil. Padahal umur saya tambah. Tambah umur, tambah titik dengan kematian, ya Allah. Gelisah tentang iman, tentang ibadah. Kemudian ada gak di antara kita gelisah tentang iman, tentang ibadah? Ya Allah, saya sudah bisa ibadah, tapi suamiku belum bisa ibadah. Istriku belum bisa sholat. Pamanku ya Allah, bibiku, buahku, tetanggaku belum sholat dan ibadah. Berikan bantuanku, berikan hidayahku, berikan bimbinganku, berikan ampunan. Ada enggak di antara kita bisa tetap iman, tetap ibadah? Jangan egois tetap ibadah. Pernah belum ibu malam hari menangis menitikkan air mata? Ya Allah, itu tetanggaku ya Allah. Ya Allah, itu saudaraku ya Allah. Belum ibadah, belum sholat. Berikan rahmatmu, berikan hidayahmu, berikan bimbinganmu ya Allah. Berikan ampunanmu ya Allah. Ada tidak di antara kita nangis? Paling nangis bukan kalau satu menit bu. Bu, sering nangis ya? Kalau mampu, kalau nggak punya, bu kadang-kadang kita 5.000 sebulan, 6.000 pada kumpulan alhamdulillah. Jadi dalam kebaikan tulisan tentang iman, tentang ibadah tinggi, paham dulu, paham dulu. Kemudian ada tidak di antara kita ketika ibu lewat di jalan lihat ada seorang perempuan yang melambaikan tangannya kepada Nabi. Ibu sering lewat di jalan kan? Alhamdulillah. Ya. Sering lewat malam hari kan? Kalau sering lewat ngapain ibu bertanya? Kalau seandainya ibu pulang pengajian lalu pulang silaturahim di kampung di rumah saudara, kemudian ibu lewat coba ketika ada perempuan lewat di pinggir jalan sambil melambaikan tangannya ke laki-laki lain, ada tidak di antara kita menitikkan air mata? Kemudian menangis dalam rumah itu saudaraku ya Allah, jaga sahut matanya. Berikan rahmat-Mu ya Allah, berikan hidayah-Mu ya Allah, berikan ampunan-Mu ada yang di antara ini. Kadang kita bisa cuma membuat dua hal, berzina dan merangkak. Padahal kalau melihat orang itu bisa dengan mata kasih dan sadar kata guru kita budayanya. Jangan merendahkan-Mu. Makanya jalan kebahagiaan itu gelisah tentang iman dengan ibadah. Bukan ibadah kita sendiri, tapi ibadah orang lain pun harus gelisah. Oh, gelisah tentang ibadah orang lain. Kemudian, wabah hukum darah ini telah ada di hidup dan hati tersebut bentuk makhluk. Jadi orang yang bahagia itu orang yang di dalam hati yang ada keimanan, ibadah kepada Allah, kemudian di dalam hati yang dari hati tersebut tertumpah makhluk dan kebiasaan jelek. Jadi kalau melihat sesuatu dari hati itu bilang bentuk makhluk, yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu kalau melihat suami unter hidungnya mancung, hidungnya mancung. Orang yang bahagia itu orang yang hatinya diikat dengan keimanan, ibadah kepada Allah, kemudian hatinya hilang dari bentuk makhluk. Jadi yang terlihat bukan mancungnya hidung suami, tapi yang terlihat adalah Allah yang menciptakan suami siapa, yang menciptakan hidung suami sampai mancung siapa. Allah. Jadi ketika melihat suami hidungnya mancung, alhamdulillah, syukurlah ya Allah, engkau menciptakan suamiku begitu indah, hidungnya cuman mancung. Jadi orang yang bahagia itu di hatinya hilang dari bentuk makhluk yang terlihat Allah, melihat sesuatu yang terlihat adalah Allah. Coba sebaliknya, di saat ibu melihat suami yang hidungnya pendek untuk hanya sebagai memaham. Ketika lihat ibu suami hidupnya pendek, kalau ibu orang yang bahagia itu hilang dari hati bentuk makhluk. Yang terlihat bukan pendek dan itu, tapi yang terlihat adalah Allah Subhanahu yang menciptakan hidup pendek siapa? Allah. Jadi untuk walaupun suami yang hidupnya pendek, alhamdulillah. Orang pendek alhamdulillah, orang sini walaupun pesek pun alhamdulillah itu menciptakan siapa? Allah. Jadi kalau ibu menghina suami ibu, hidupnya pesek, berarti menghina tentang ada bukti. Dan untuk itu kalau ambil suami yang terserah, kadang-kadang suaminya panggil istrinya mohon maaf, gembrot. Untuk tetap muliakan. Jadi orang yang bahagia itu orang yang dalam hatinya ada keimanan, ibadah kepada Allah, kemudian dalam hati hilang dari bentuk makhluk yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika ibu jalan-jalan ke gunung, melihat besarnya gunung, tingginya pohon, yang terlihat bukan besarnya pohon, tingginya gunung. Kalau orang yang bahagia itu ketika melihat gunung yang begitu besar, yang terlihat adalah Allah Subhanahu Subhanallah, ya Allah, engkau ciptakan untuk begitu indah. Makanya tahapku mengingat kepada Allah disebutkan dalam Al-Quran Al-Nabi Al-Qurun Allah Al-Quran Al-Quran sebelum ini saya terpaparu Nabi Yukat bersama Allah Roba Lama Allah Ta'ala Badila Subhanallah Al-Nabi Al-Qurun Allah orang-orang jenderal mengingat Allah mengingat dalam keadaan berdiri Wahyu dalam keadaan duduk, wahana jinul dan berbaring. Ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Selalu ingat ini Allah. Kemudian mereka berkata dan mereka memimpinkan pihak bersama wati dalam penciptaan langit, wahati dan bumi. Apapun berenang apa yang ada di dan di bumi. Melihat gunung direnungi. Rabbah dan masalah tahan. Jangan menciptakan ini sia-sia ya Allah. Engkau menciptakan gunung begitu indah ya Allah. Subhanaka Maha Suci Engkau mengesahkan Allah. Jadi yang terlihat bagi orang yang bahagia itu melihat itu bukan bentuk makhluknya, hilang bentuk makhluk yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa Taala. Subhanaka Maha Suci Engkau ya Allah. Kami tidak ada benar. Ini adalah kami dan kita. Jadi melihat gunung pun yang ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dalam dunia tasawuf, dunia tasawuf ini selalu ada istilah ihdatus syuhud. Ihdatus syuhud itu melihat sesuatu yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ihdatul wujud tidak boleh. Ada istilah ihdatul wujud menyatu antara diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh, bahkan terjadi dalam kisah Wali Songo ya, ada istilah dari diri Nabi menyatu antara dia dengan Allah Subhanahu. Tapi yang ada dalam diri Nabi Songo bukan tidak berwujud, tapi disebut menyatu antara yang melihat sesuatu yang melihat adalah Allah Subhanahu maka alam bentuk makhluk ilah. Sama ketika ibu mulutan ngantuk lah. Alhamdulillah, sama dengan lantung dari mulai. Bu, sama ketika ibu melihat muntah di pinggir jalan, ada orang yang mabok. Ada orang yang mabok-mabok. Bagi orang yang bahagia itu, bukan yang melihat maboknya. Bukan mencaci maki. Hilang dari hati bentuk mabok yang melihat Allah. Ya Allah, itu orang mabuk. Orang mabuk bahkan disiksa oleh Allah. Jadi mendoakan, ingat kepada Allah. Berdoa pun kalau melihat ada kemudahan mendoakan. Allahumma tiqauni, ya Allah sudah berkunjung kepada kaumku. Lain Allah karena sesungguhnya mereka ya Allah, layak Allah tidak mengetahui. Rasulullah ketika melihat orang yang berbuat maksiat, yang terlihat bukan kemaksiatannya, tapi melihat Allah. Tapi kalau kita kalau ada orang yang mabuk mencaci maki, tentu pemabuk masuk neraka. Bahkan dari kita sampaikan di tempat yang lain, jangan sampai kita terjerumus kepada namanya bang muncul, bangga dengan amal soleh, seakan-akan kita ahli surga, merendahkan orang lain. Bahkan disebutkan oleh Kanjeng Nabi, tidak akan memasukkan ahli surga satu di antara kalian semua. Al-Jannah adalah surga amal ruhamanya. Amal kita, ini kita, ngaji kita, ibadah kita gak jamin masuk surga. Itu bahasa sama orang sekarang gak jamin masuk surga, kata Nabi. Tapi sahabat jalan bertanya, wala anta ya Rasulullah, itu juga wahai Rasulullah. Aku belum tadi, wala anta. Amal itu juga tidak bisa mengantar ke surga. Lalu bagaimana ya Rasulullah, dia masuk surga? Apa jawab Nabi? Rahmat Allah dan utama Allah. Rahmat itu walaupun pemabok, berzina, peminuman keras, orang biasa dapat akan suha, benar-benar saudara, kalau harus berisi, menangis kepada Allah, seandainya Allah cabut nyawa kepada orang itu, walaupun amal yang baru dari Allah, tapi sama Allah tidak. Tapi sebaliknya, kalau ada orang ahli ibadah, ahli masjid, tapi khusus bangga dengan amal soleh, merendahkan orang lain, bisa saja dengan ujung dan dengan amal oleh rahmat Allah bisa tidak ada rahmat Allah. terus kita beramal soleh, baca sholawat, berzikir dalam rangka mencari rahmat Gusti. Tapi ingat, jangan ujung dada dengan amal soleh mentah-mentah hal ibadah meresahkan orang lain. Makanya untuk orang yang bahagia pada hadis itu dari Allah yang hadap dalam tidak ada sulit murid disebutkan dalam pertimbangannya orang yang hatinya terikat dengan keimanan ibadah kepada Allah kemudian hati ini dan berdoa yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Kemudian dalam pertimbangannya al-hadis melanjutkan dalam pertimbangan kita akan suruh bermulih Rasulullah SAW bersalama ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma ya Allah, semoga selawat bersalaman keselamatan ala Sayyidina kepada junjungan kami Muhammad Nabi Muhammad al-Habib Abdullah bin al-Haddad kemudian bersalaman kepada baginda kita Rasulullah. Tapi ingat, ini sudah membesar seorang sufi, seorang wali besar ketika menyebut nama Nabi Muhammad tetap pakai Sayyidina Muhammad. Makanya ibu-ibu kalau menyebutkan Nabi tolong jangan namanya saja Muhammad, Muhammad, Muhammad. Oh, kalau menyebut Rasulullah pakai Sayyidina Muhammad atau Muhammad Rasulullah atau Nabi Muhammad. Ada mengatakan tidak boleh Ustaz mengkultuskan kajian. Bahkan yang mengatakan Sayyidina sering kita sampaikan di tempat yang lain. Itu adalah Rasulullah. Rasulullah menyebutkan anak Sayyidi walad Adam walad Adam. Aku adalah cucunya, anak cucu Adam dan aku tidak sombong. Yang menyebut Sayyidi, Sayyidina adalah Adam. Maka kita pun nyebut Sayyidina Muhammad. Jangan nyebut dengan nama Muhammadnya saja. Coba ibu punya suami, mohon maaf kalau ada yang sama. Misalkan nama suaminya Gatok, Gatok, Gatok, Gatok. Enak enggak? Enak enggak, Bu? Bu, enak enggak? Kalau dikasih Bapak Gatok, enak enggak? Siapa? Rasulullah masa menyebut Muhammad, Muhammad, Muhammad. Coba pakai Sayyidina dan kami Nabi Mu atau pakai Nabi Mu atau Muhammad Nur Rasul Mu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran Allah pun menyebut Rasulullah dalam Al-Quran tidak namanya saja, biasanya pakai gelar disambungin, kadang-kadang disambungkan Muhammad Nur Rasulullah, kadang pakai gelar Subhanallah Al-Azim diampuni apa aja. Maha suci Allah yang telah berjalan dan diampuni dengan hambanya bukan Muhammadin, bukan dengan Muhammad, tapi kemuliaan menyebut dengan gelarnya kecuali pemberitahuan. Kalau memanggil itu subhanallah, tolong boleh. Ada orang dikit-dikit gak boleh pakai Sayyidina. Yang lebih ngeri lagi, Ustaz, kata Nabi Muhammad sama dengan kita manusia, ya? Ya, ada gak yang ngomong itu di sini? Siapa yang mengatakan Rasulullah sama dengan kita? Rasulullah beda dengan kita. Dalam riwayat itu, Rasulullah itu kalau berjalan dibajui oleh Allah, kalau itu berjalan sama. Tapi tanya dia, sama enggak? Siapa mengatakan sama dengan kita Rasulullah? Dalam riwayat juga, Rasulullah itu bau keringatnya bau jaharum, sedangkan bau keringat itu baunya wapak. Siapa mengatakan sahabat dengan Rasulullah? Dalam riwayat juga Rasulullah itu tidak pernah nyambung mencet di tubuh Rasulullah, apalagi tubuh rambut ke dalam hidupannya. Bu, jangan mengatakan Rasulullah sama dengan kita. Rasulullah diberi Al-Quran dan diberi berapa orang? Siapa mengatakan sama? Sanjung Rasulullah banyak-banyaknya. Yang tidak boleh itu menganggap Rasulullah sebagai Tuhan. Ada tidak orang yang mengatakan Sayyidina yang membaca boleh itu menyanjung Rasulullah sebagai Tuhan? Tidak ada. Itu penceritaan kita dengan Rasulullah. Anta ma'antan ahdabdan. Engkau bersama untuk orang yang mencintai. Kalau engkau mencintai Rasulullah, dan dikumpulkan sama Rasulullah. Siapa mengatakan? Sanjung. Kenapa enggak masuk? Dan sebaliknya boleh bergembira dengan Rasul. Siapa mengatakan tidak boleh bercemburu? Allah sendiri dalam satu ayat berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Inna Allaha yusholli 'alan nabi wa malaikatahu dan malaikat-malaikat yang yusholluna 'alan nabi bersolawat kepada baginda kita Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, shollu bersolawat kepada baginda kita Rasul. Ini bentuknya jamak sholru, kalau jamak lebih daripada i, tidak bolehlah kalian bersolawat bareng, Pak. Jangan bisa antum di luar. Saya baru pengajian ini, bersolawatnya di luar, punya di dalam. Baru di sini. Ya, kedepannya nanti nggak boleh. Kalau tahu lagi saya, jepret. Untuk, mohon maaf. Soalnya anak kecil cuma mau maafin Pak ya. Soalnya harusnya baca murid baru di sini. Di mana-mana kita pengajian itu baca murid baru. Ada hadronya di sini. Berhubungan dengan Rasulullah. Allah ma'amin ya Allah. Alhamdulillah. Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahan dulu. Kemudian ketika ibu baca sholawat kepada baginda kita Rasulullah, Sultan Bo. Ketika ibu baca sholawat kepada baginda kita Rasulullah, bukan Rasulullah butuh dengan sholawat kita, bukan Rasulullah butuh dengan doa kita, akan tetapi kita yang butuh dengan kajian Nabi. Tahu? Karena Rasulullah menyebutkan manusia ada yang melakukan. Barang siapa yang bersolawat kepada itu satu kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Ibu membaca solawat satu kali mendapatkan solawat Allah 10 kali. Sedangkan solawat Allah disebutkan dalam Al-Quran di 3.5.5.5.5 mengeluarkan kalian dari kebelakang ini cahaya Allah dengan sedikit rezeki, dengan berdoa kepada banyak rezeki. Amin. Amin. Dengan baca sholawat, dengan baca sholawat al-Baqarah ini, mudah-mudahan ya hatinya, kampung halamannya berkah lebih tambah berkah. Amin. Amin. Allahumma amin. Jadi yang belum nikah dengan baca sholawat, kata doa. Amin. Ini belum berkah semua. Makanya di mana-mana ini apalagi ketua NU begitu kan. Insyaallah mudah-mudahan semuanya tetap jodoh semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan selawat kepada kita kita Rasulullah wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam pemimpin penuntut gue apa Pak? Kemudian faktor Allah Ta'ala wa huwa al-Fatihah al-Fatihah. Masih ada waktu kan? Iya, kita mau dilanjutkan sedikit lagi. Al-Habib Abu Mu'min Alam Al-Hadad menurutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man kana yuridu al-'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid, thumma ja'alna lahu jahannama yasla'ha mathuban madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Allahu akbar. Al-Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad menyebutkan firman Allah dalam kitab Adab Sulukul Murid, murid dalam mukadimahnya, "Man kana yuridu al-'ajilata." Barang siapa yang menghendaki ajalan, ajalnya kami bertempat tahu darinya di dalam dunia mana saja apa yang harus dihendaki di makhluk bagi makhluk yang Allah kehendak. Cuma jangan salah jahat nama, kemudian kami jadikan baginya itu neraka jahanam sebagai tempatnya berhukuman. Itu berpuluh terusir buatan arah dan akhirat dan berhasil tak yang menghendaki akhirat puasa adalah saya dan dia berusaha menjalankannya wahyu mukmin dan dia adalah pada mukmin. Allah tidak akan sanggup mengusir mereka pulang ke cahaya itu. Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj menyebutkan firman Allah, "Bangkana yuridul ajilah." Barang siapa yang menghendaki ajilah. Wal ajilah itu dia dunia. Ajilah di sini maknanya dunia. Bangkana yuridul ajilah. Barang siapa yang menghendaki dunia. Oh, ingin dunia enggak? Alhamdulillah. Ingin rumah? Alhamdulillah. Pengen ngalung? Alhamdulillah. Fadilah kan dan begitulah. Dan jika seseorang menghendaki dunia, fadilah manusia di pihak terlebih lagi orang tersebut berusaha untuk mencari dunia. Masyiruhu ilanar, tempat kembali yang neraka. Atau hadis itu yang ada. Ma'allahu mendapatkan jasyat kontrolori dan penghinaan dari Allah Subhanahu. Barang siapa yang menghendaki dunia, terlebih lagi orang tersebut berusaha mencari dunia, tempat kembali yang ke neraka. Allah jangan terapa. Wah, Ustaz mengajak melarang, tidak boleh nyari dunia. Bukan, jangan terapa. Boleh mencari dunia yang dimaksud itu kejar dunia sampai lupa yang namanya ibadah, lupa namanya sholat, lupa namanya ngaji. Bukan tidak boleh punya dunia, ibu boleh punya dunia, tapi jangan sampai punya di hati, tapi di tangan. Jangan sampai kita diatur sama dunia. Contoh malam ini ada pengajian. Terus nonton ini sinetronnya enak nonton ini tentang ngaji. Bu, enak ngaji tentang nonton ini. Jujur, enak ngaji tentang nonton ini. Nonton ini jujur. Kalau nanti enak nonton, tapi kita enak ngaji. Makanya bukan tidak boleh punya dunia, boleh punya dunia, punya harta, tapi ingat jangan sampai diatur yang namanya harta, jangan sampai diatur yang namanya dunia. Dunia ini jangan digambarkan duit saja, uang, jabatan, pangkat. Selain Allah itu maknanya dunia, selain Allah maknanya dunia. Contoh ibu rajin sodako, rajin sodako, tapi niatnya untung pengen dipuji. Orang yang rajin sodako di desa ini, kalau bukan saya, sampah. Ada nggak? Walaupun kelihatan ibu pekerjaan akhirat, tapi niatnya cari pujian itu tidak dapat akhirat. Namanya dunia itu jangan digambarkan duit saja. Selain Allah itu makanya dunia itu ibadah. Niatnya bukan karena Allah itu makanya dunia. Kalau ibu seperti itu, masih ruhu bilang, nah, tempat kembali yang keberata. Jadi, boleh cari. Tapi ingat, jangan sampai diatur yang namanya dunia. Dunia di hati. Jangan di hati, tapi di tangan. Paham, Bu? Makanya, untuk disebutkan di situ, Bu, ya. Fadilah kadal muridulah. Jika seseorang berkehendak menghendaki dunia, maka alisan ditolak pihak terlebih lagi orang tersebut berusaha mencari dunia masih berhubungan tetap kembali ke dalam. Ada kalau ibu tujuan dengan dunia ini bukan digambarkan dunia saja ibadah pun kalau dia tidak bukan karena Allah itu dunia juga. Ada sholawatan niat bukan karena Allah itu juga dunia. Kalau selain Allah itu maknanya dunia. Makanya sholawat yang kudusnya terus berbuat keliling masjid, keliling musola. Tapi tadi ada dari pejabat kenapa harus hari Rabu dan hari Minggu, hari Ahad. Dan jawab Pak Ketua DKM, untuk aslinya sholawat dan tidak harus dijadwal. Tiap hari bersholawat. Kapanpun hari ini kalau ingin kepada kajian Cuma kita ada waktu yang hari dengan hari Ahad. Kalau tidak hari syukur alhamdulillah. Di sini sering selamat kalian hari. Wah, ketua PKN ini harus berpikir selamat kalian hari di sini. InsyaAllah. Allah subhanahu amin. Ya Rabbah. Alamin. Jadi insyaAllah. Selamat kalian hari. Dimanapun kita ikuti. Kenapa kita jauh? Kita melaksanakan malam Rabu malam Ahad karena teman-teman sepakatnya malam Rabu malam Ahad. Mungkin mereka yang belum ada minatku ya, mungkin ada yang berjuang, tapi minimalnya menyisihkan waktu untuk berjuang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambutlah alhamdulillah. Allahumma amin. Kemudian dilanjutkan sama ada akhirat bahkan atas bagi orang yang berhati jadi Allah menghak berpaling dari jalan namanya dan menjaga diri dari yang namanya orang yang berakal berpaling yang namanya tidak senang dunia. Kalau itu orang yang berakal punya pikiran yang dikejar bukan dunia. Karena dunia sebentar, paling lama 60 tahun. Kadang untuk 60 tahun, ibu mati di luar. Orang yang bertakwa dan dikejar bukan dunia. Berpaling dari dunia. Yang dikejar adalah akhirat. Bahkan dunia ini menjadikan ladang menuju akhirat. Kalaupun ibu menjadikan orang kaya, kira-kira orang dengan kekayaannya berjuang untuk agama Allah. Ada orang dengan ilmunya berjuang dengan agama Allah. Ada orang dengan tenaganya berjuang untuk agama Allah. Jadi semuanya untuk Allah. Orang yang berpikir, orang yang berakal, dan dipikir bukan dunia. Dunia paling lama 60 tahun. Apalagi nenek-nenek sebentar lagi. Nanti malam sudah mati, amin. Nah, gak takut bilang amin ya. Kalaupun nenek gak bilang amin, kalau saatnya mati juga mah. Yang kita takutkan bukan masalah matinya. Yang kita takutkan meninggal dunia kita dalam keadaan kultur Fatimah, kultur Fatimah. Kalau seandainya habis pengajian mati amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, ini belum tahu, kita sudah bilang amin. Ini yang belum tahu. Allah dari Bu. Jadi dunia ladang menuju akhirat. Kalau sudah nenek-nenek buntung berpaling dari dunia yang dipegang bukan duit. Kadang-kadang nenek-nenek masih yang 100 ribu, 200 ribu, 300. Coba kalau nenek-nenek yang dipegang tesbih sambil pikir-pikir sama Allah bersolawat, baca istighfar yang banyak. Dan kalau mati, amin. Amin. Berarti dalam keadaan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya Rabb. Jadi ingat deh, tambah tua tambah pikir dengan kematian. Jangan tambah tua tambah ganjen deh. Di sini insyaallah tidak ada ganjen semuanya dibatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkan bahkan umur pun tidak nunggu tua kadang masih muda pun mati. Makanya manfaatkan. Alhamdulillah anak-anak pastor semua walaupun hari Rabu dan hari Ahad mereka berjuang dunia menyisihkan waktu yang mengabat Allah Subhanahu wa taala. Jarang anak muda yang dia seperti baru tidak tahu hari hari kiamat bakal. Anak-anak muda ini jiwanya masih muda. Malam minggu coba bayangkan harusnya jalan-jalan pada mau malam minggu jalan enak jalan-jalan ada baca maulid. Boleh. Baca maulid. Baca maulid nanti jalan-jalan. Jadi pun tenang sudah kita sanjung. Mudah-mudahan bukan menyanjung yang tambah melihat. Maksud saya mudah-mudahan kita luar biasa. Saya seminggu dua kali masya Allah malam berhubung ini malam Ahad tadi. Coba kita sendiri jujur baca sholat ini buru-buru tiap hari. Ini luar biasa. Seminggu dua kita baca sholat kadang-kadang kalau susah ya. Punya utang kalau tidak kalau. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan. mereka semua sudah diberikan oleh Allah. Kemudian terakhir diketahui zaman Allah akhirat dan barang siapa yang menghendaki akhirat dan berusaha untuk menjalankannya wahwa mukmin dan dia adalah mukmin mengundang datang bersama Rasul dan mereka itu dapat disebut selanjutnya dalam firman Allah barang siapa yang menghendaki akhirat dan akhirat dia berjalan akhirat di sini kata Habib Abdul Muhsin Hadad namanya barang siapa yang menghendaki surga dan tidak cukup untuk meraih surga ini dengan keinginan saja. Hal itu ingin meraih surga dengan keinginan saja tidak cukup. Berhiyam al iman wal amal sholih. Akan tetapi dengan iman dan amal sholih, iman itu percaya pada Allah, yakin di dunia dan amal sholih. Kalau itu ingin surga tidak cukup dengan keinginan saja. Dengan iman dan amal soleh. Kalau misalnya ibu ingin masuk surga, ingin sholat tak? Ada tak di sini? Bu? Kadang ada. Bu, ingin masuk surga, ingin sembahyang beli, beli. Harus dengan amal soleh perbuatan yang bagus. Tapi ingat bu, amal soleh kita yang begitu banyak belum tentu dapat surga. Bu, ibu. Bahkan terjadi itu contoh, tidak dicontoh. Ibu-ibu, iya, bapak diterusnya, mohon maaf. Bapak tidak ingin kamu berapa. Untung gue ya, bapak para kaya ibu. Contoh ibu-ibu dapat hadiah di kolam pesantren Al-Baqarah. Dua orang. Ibu yang satu belok kanan, yang satunya belok kiri, setelah jalan itu. Yang benar belok kanan atau belok kiri? Belok kanan. Yang satu benar jalan belok kanan, mau ngambil hadiah di kota Jakarta, Allah jadi. Tapi walaupun jalannya sudah benar belok kanan, kalau Allah menakdirkan dia tidak dapat hadiah, ini bahasa kerennya kali-kali jadi. Kali-kali kan di jalan ditabrak mobil besar harus naik Al-Baqarah tapi jatuhnya ke rumah walaupun jalannya sudah benar mau ambil hati tapi kalau Allah menakdirkan dia tidak dapat hati ya nggak bakal dapat hati ya. Tapi satunya salahnya salah jalan belok kiri belok kiri tapi kalau Allah menakdirkan dia dapat hati ya kali-kali aneh bahasa belerinya bu di jalan ketemu sama kamu Haiti naik mobil gak tahu mobil rental apa gak tahu ceritanya naik mobil bu mau kemana, mau Al-Baqarah bu ikut naik mobil saya yang terin, gak suka Al-Baqarah dapet hadiah apa? Dapet walaupun jalannya pertama saat jadi sama ibu pengen masuk surga walaupun ibu caranya benar pengen masuk surga rajin ibadah, rajin segalanya. Kalau Allah menakdirkan kamu tidak akan surga, hari-hari jadi bahasa boleh mungkin. Ini saudara Allah niatnya bukan karena Allah yang dikunci. Oh, di desa ini yang rajin saudara siapa? Kalau bukan saya. Yang ibadah begitu banyak tidak ada artinya karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya tidak dikunci malu. Paham tak? Walaupun caranya benar ibadah, tapi kalau Allah tidak menakdirkan dia masuk surga, ibadah atau ibadahnya tidak ada artinya kosong. Kenapa? Karena dia tidak dapat jalan Allah dunia pasti tidak ada tempat kembalinya segera. Kemudian yang kedua, jalannya salah, jalannya salah. Mabok-mabokan dari kecil, minum-minuman, ngejudi, main perempuan jalannya salah tapi kalau Allah menakdirkan dia ahli surga hari-hari jahe dari bangsa ketemu sama Ustaz Muhaidi. Diingetin, akhirnya Masya Allah, dia tersegung, tolak, akhirnya arujuhu ilallah kembali Masya Allah, ibadah yang luar biasa. Walaupun ahli maksiat, kalau dia terbaca karuhan, benar tolak, malam hari berhenti, walaupun tanpa juga satu malam, Allah cabut nyawanya, itu dapat ketemu juga. Jadi, punten yang masuk surga itu rahmat Allah, kasih sayang Masya Allah, makanya jangan sombong, jangan rendahkan orang lain. Apalagi berdakwah orang yang sudah ibadah, orang muda bid'ah, sesat masuk neraka. Siapa? Jangan. Semuanya belum tentu, kita ini belum tentu. Siapa yang dapat masuk surga? Takut kita masih berujung, bangga dengan amal soleh. Terus kita beramal soleh, melaksanakan perbuatan yang bagus, nanti dibenahinya. Dia tidak dibenahi, tahan mudah-mudahan kita semua, kita tidak orang yang beramal soleh. Sesat, tak boleh pakai saya bina. Untuk apa macam kultus yang tidak boleh itu menganggap Rasulullah sebagai Tuhan, itu tidak boleh. Tapi kalau sebatas kecintaan kita dengan tadi Nabi pakai Sayyidina, itu tanda cinta kita kepada Rasul, itu dianjurkan. Bahkan ulama besar tadi sebutkan dalam kitab ada Suluhul Murid itu menyebutkan pakai Sayyidina juga. Coba dalam kitab Sayyidina Kenaja Kesannya itu ulama musab zaman dulu berada di Imam Syafi'i. Dalam ulamanya coba disebutin Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala ibu kita wakil wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina apa? Pakai Sayyidina. Ulama besar saja pakai Sayyidina. Masa kita orang duduk, orang gak siapa pakai Sayyidina Nabi kepada Muhammad. Muhammad berapa-apa sudah, kalau yang sudah ada biarin, tapi yang sudah beredar biarin, tapi untuk ketika ngaji jangan melewat orang lain, tapi untuk diri dan jadi bahkan kata kunci tak biayanya, kalau ngaji hadapkan kita di depan, jadi kita ngomongin diri sendiri, kita ngomongin orang, bukan yang terbayang orang lain, bukan yang terbayang orang lain, tapi yang terbayang diri kita kan, bahkan diri kita ngomongin, ketika kami menyampaikan hadir dan kamu bersama. Jadi kemana-mana kita ingin takut kalau menyerahkan orang lain timbul lagi penyakit hati. Makanya kata Imam Ghazali, "Fardhu Ain, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang pembersihan hati. Ibadah banyak, kalau hatinya masih dengki, hati tidak ujung, bangga dengan amal soleh, merendahkan orang lain, tidak ada apa-apa." Makanya penting, insya Allah saya senang ingin mudah-mudahan kalau memberkahi setiap tahap pertama kita melanjutkan nanti lah berulang saja dari kita ada sedikit murid karena Al-Habib aku bagian ada kesamaan dengan apa yang kita baca adalah Rasul Adat di dalam cara mencontoh beliau bagaimana kita sampai ke dalam Allah di mana itu ada cara-cara kita ini ikut ulama. Jangan saya tidak mengerti dalil. Jadi yang kalau pada dalil tidak mengerti dah. Dalil sudah saya tidak ulama. Yang penting kita ingin menyambung dan guru-guru sampai ke Rasul itu ada seorang pinter. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Hadis. Bu, jangan sok pinter. Orang pemahami Quran Hadis butuh namanya ijma. Butuh namanya ulama. Ulamanya bukan ulama dari sekarang. Quran dan Hadis sudah dibetuli ulama dulu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Kebetulan di Indonesia raya ini penganut Imam Syafi'i oleh Jumbal, oleh para wali, wali Songo. Sudah jangan lupa. Ya dong. Jadi Quran Hadis itu sudah dibetuli ulama dulu. Kita ikut kepada mana? Kalau ikut Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Ikut kepada Imam Malik, ya Imam Malik. Timbul pertanyaan Ustaz, ada orang sholat di mana? Ada Allah, itu Allah. Yang benar yang mana? Bu, kalau itu ikut Imam Syafi'i, ketika asyhadu an la ilaha illallah, anak. Allah itu cuma hak. Ini tidak berat-berat. Tapi ketika itu ikut Imam Malik, ada dia tunggu baru tak berselawat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di situ bu, bukan di sini betul. Itu Imam Syafi'i. Itu pertanyaannya. Lalu Imam Abu tidak betul. Bohong betul bu ya. Wah Ustaz menghina. Bukan. Harus pakai ilmu. Kalau tak pakai ilmu dan ulama ikut cabut, ikut sama siapa? Dajjal. Rasulullah sudah jauh, ada masanya. Sah, Rasulullah meninggal sahabat sampai ulama-ulama sampai sekarang. Ulama yang sudah dekat itu Imam Empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah sudah dibetuli dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Malik ada aturan sendiri. Kita ikut Imam yang mana? Jangan ikut itu yang sudah bertanya. Itu kita paham ya. Sudah kita jangan sok kalau tidak kita nggak ngerti itu ikut ulama. Kita ikut ulama. Ulama itu dia kiai-kiainya pun tak penting ilmunya nyambung, ada kesilap tubuh-tubuh di surat keilmuan, ada guru ke guru sampai ke waktu ada silsilahnya. Jadi kalau sangat nyambung, sangat nyambung tapi untuk kita waktu pahammu kalau tanya dalil, dalilnya apa Ustaz dulu dan kita tidak ngerti dalam bahasa tuntas panjang lebar dia insya Allah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah berkati kita lebih Allah, dan sakinah, mawaddah